kau kenal, akulah yang kau cinta. Bahwa dirimu milikku sebagai kekasih, saling menyintai. Tapi mengapa tiba-tiba kau sebar kartu undangan bahwa dirimu akan menikah dengan orang lain? Orang sekampungmu pun tahu akulah yang kau kenal, akulah yang kau cinta. Bahwa dirimu milikku mata, gelap hati, kau lupakan diriku ini. Setelah kau dapat orang yang berdasi, derita hatiku, kecewa hidupku, kau tambah. Kampungmu pun tahu akulah yang kau kenal, akulah yang kau cinta. Bahwa dirimu milikku. Hati, kau lupakan diriku ini. Setelah kau dapat orang yang berdasi, derita hatiku, kecewa hidupku, kau tambah pula untuk malu. Orang sekampungmu pun tahu.